Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, memulai kajian kita, membaca bersama kitab Idhah al-Mahajjah fi bayani sabiri salaf fi akhdiddini wa fahmihi wal amali bihi wa da'wati ilaih. Idhahul salaf, penjelasan. Idhahul mahajjah, penjelasan tentang jalan yang terang, hujjah yang jelas. Fi bayani sabiri salaf, dalam penjelasan tentang jalannya para ulama unasalaf. Fi ahdiddin, dalam mengambil agama, bagaimana cara orang itu menerima agamanya, dari siapa dan bagaimana. Wa fahmihi, dan bagaimana memahami agamanya. Wal amali bihi, dan mengamalkannya. Wa da'wati ilaihi, serta mendakwahkannya. Jadi ini adalah gambaran umumnya, adalah bagaimana cara kita itu untuk beragama. Bagaimana cara kita itu untuk menerima, mengambil agama kita. Terus kemudian kita memahaminya. Kadang-kadang orang itu dasarnya benar, memahaminya salah. Jadi kadang-kadang memahaminya benar, wala amili bihi, meraktekannya salah. Anggaplah meraktekannya benar, terkadang cara menyampaikannya salah. Makanya ini adalah satu kesatuan utuh insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kita mendoa dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, yang berbuahkan amal yang soleh insyaAllah. Bab yang pertama atau masalah yang pertama, beliau mengatakan jima abwa bit ta'rif bil mahajjah wa bayan manhaj at-talaqi. Ini kumpulan beberapa bab, jima'u abwab, kumpulan beberapa bab at-ta'rif, untuk memberikan definisi, penjabaran bil mahajjati, tentang jalan yang terang ini. Wa bayan manhaji talaqi, dan keterangan bagaimana cara orang itu talaqi. Talaqi itu cara mengambil agama, cara orang itu beragama. Ini terasa sangat penting sekali para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya inti pokok orang itu nanti cara beragamanya benar atau tidak adalah tentang masalah talaqi. Bagaimana orang itu beragama. Terlalu banyak ragam, terlalu banyak model orang itu dalam mengambil agamanya. Orang tersebut di dalam mengambil agamanya. Gambaran yang paling mudah adalah yakni masalah Al-Quran. Kalau Al-Quran itu hampir tidak ada perbedaan. Kecuali orang-orang liberal, kecuali orang-orang itu, kita nggak terlalu bahas lah kelompok mereka. Tapi kalau kita sudah masuk ini ke dalam masalah sunnah, maka di situ banyak terjadi titik perbedaan. Di situ banyak terjadi titik perbedaan. Apakah misalkan akidah itu bisa diterima dari hadis yang insya Allah nanti akan kita bahas, hadis ahad, ataukah harus mutawatir? Itu titik masalah yang sangat menentukan akidah seorang muslim. Sebagian kalangan mengatakan bahwasanya akidah itu, keyakinan itu hanya diambil dari hadis-hadis yang mutawatir. Sebagian kalangan mengatakan hadis sahih maupun tidak mutawatir. Itu menentukan apakah azab kubur itu ada apa enggak. Itu menentukan nanti tentang sirat itu ada apa enggak. Itu menentukan nanti tentang mungkar nakir itu ada apa enggak. Dan itu sangat menentukan banyak permasalahan. Ini namanya manhajul talaqqi. Jadi manhaj at-talaqqi. Masalah hadis ta'if, hadis yang lemah, itu bisa diamalkan, bisa dijadikan landasan amal ataukah tidak. Itu nanti akan sangat menentukan puasa Rajab itu ada apa enggak. Yani sunnah atau bid'ah. Yani itu akan sangat menentukan berbagai macam masalah-masalah dalam agama. Yani itu namanya manhaj at-talaqqi. Sekaligus nanti memahaminya. Oleh karena itu, masalah ini menjadi titik masalah yang sangat pokok di dalam orang itu beragama. Karena ini yang kita namakan dengan sumber. Bagaimana orang itu menerima agamanya. Perinciannya, perinciannya dibangun di atas masalah-masalah bagaimana orang itu menerima agamanya. Baik. Yang sering didengungkan adalah, yang sering kita bawa dan kita dengungkan adalah, kembali kita dalam beragama, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Atau dengan pemahaman salafun as-salih, dengan pemahaman para ulama-ulama salaf. Apa itu salaf? Beliau mengatakan di sini bab yang pertama, at-ta'rifu bis-salafi. Pengertian as-salaf. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam agama Islam. Minal muhajirin wal ansar, di kalangan orang-orang muhajirin dan kalangan orang-orang ansar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzina taba'uhum bi'isan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an. Maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa'adda lahum, dan Allah menyiapkan untuk mereka jannatin tajri, jannatin surga yang tajri, mengalir tahtahal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha abada, yang mereka kekal di dalamnya. Dzalika al-fawzul azim. Dzalika al-fawzul azim. Itu adalah agama, kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. As-salaf, para sahabat sekalian, secara bahasa artinya adalah orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang telah lewat. Ini secara bahasa. Apa makna salaf secara istilah? Makna salaf secara istilah dibangun oleh beberapa dalil ini. Dalil yang pertama dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dalam ayat ini Allah ridha kepada tiga kelompok manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, radhiyallahu anhum. Allah sudah ridha kepada mereka. Dan siapapun yang Allah ridhai, berarti dia di atas jalan kebenaran. Dan mereka itu orang-orang yang ridha menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya. Siapa mereka? Yang pertama, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun itu patokannya adalah Hudaybiyah. Patokannya itu Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Orang yang pada waktu perjanjian Hudaybiyah sudah Islam, mereka lah orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Orang-orang yang setelah Hudaybiyah baru masuk Islam, maka mereka Muslim tapi tidak as-sabiqun al-awwalun. Kenapa? Eksistensi keberadaan, yakni kekuatan dan politik kaum Muslimin baru diakui oleh orang-orang Quraisy pada waktu Hudaybiyah. Baru diakui oleh negara Quraisy pada waktu itu, saat perjanjian Hudaybiyah. Jadi mereka sudah mengakui bahwasanya Madinah itu sebuah kekuatan besar. Madinah itu sebuah negara. Madinah itu satu kekuatan yang enggak dapat diremehkan. Itu baru terjadi pada Hudaybiyah. Ingat pada waktu Rasulullah SAW di Mekah itu dikuncang, ditindas, disiksa. Yang Rasulullah SAW sampai berusaha untuk mencari lahan dakwah yang baru, berusaha ke Taif gagal, ke Habasyah tidak bisa berkembang, dan macam-macamnya. Akhirnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam singkat cerita menemukan tempat dakwah di mana? Di kota Madinah. Tapi pada waktu beliau di kota Madinah itu nggak diakui oleh masyarakat dunia. Dalam hukum negara dunia itu kan kalau satu kekuatan itu nggak diakui oleh negara lain kan belum dianggap. Baru dianggap kalau sudah diakui oleh negara lain. Dan tatkala itu belum ada satupun negeri yang mengakui keberadaan negeri kota Madinah. Jangankan Romawi, jangankan Persia yang mereka negeri adidaya. Negeri yang paling dekat mana? Kekuasaan di kota Mekah enggak mengakuinya. Bahkan berusaha menghancurkannya. Terjadilah perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab dan tetap banyaknya peristiwa dalam sejarah itu. Baru kemudian pada tahun ke-6 bulan Dzulqa'dah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja memilih bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Itu bulan haram. Bulan haram dilarang perang, dan masyarakat Arab sampai pun masyarakat kafir kalau wis menghadapi bulan haram itu hormatnya Masya Allah. Ini hormatnya Masya Allah. Mereka itu kalau seandainya ada di antara mereka itu yang bapaknya mati, kemudian dia sudah tahu siapa pembunuhnya, dia cari motor keliling kemana-mana untuk mencari siapa pembunuhnya. Ketemu pembunuhnya kok di bulan haram, tidak apa-apa kan? Ini sampean dari dulu tak cari-cari. Kamu telah membunuh orang tuaku, balasannya adalah nyawamu. Tapi sekarang masih bulan haram, tunggu nanti kalau keluar. Orang-orang Arab zaman itu tuh. Ini orang-orang Arab zaman itu tuh semacam itu. Tunggu nanti itu kalau ini kalau keluar. Ini kalau keluar dari bulan haram ini. Maka Rasulullah sengaja memilih bulan itu untuk ingin masuk ke kota Mekah. Anggaplah nanti terjadi huru hara, ini di tanah haram, di bulan haram, jadi gak akan ada masalah. Sampai di sana singkat cerita gak boleh masuk, tapi mereka tatkala itu mulai mengajak berunding. Dan mengajak berunding itu berarti mereka sudah mengakui kalau Madinah itu sebuah kekuatan, sebuah negara yang layak untuk diajak berunding. Dan itu membuka mata dunia bahwasannya kota Madinah, kaum muslimin itu satu kekuatan baru yang muncul di negeri Madinah. Maka orang-orang yang ada di sekitar kota Madinah kalau enggak segera mengakui, mikir-mikir ulang. Yani kekuatan mereka akan hancur, negeri mereka akan apa dan macam-macamnya. Maka orang yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah itu adalah masuk Islam dengan kebenaran, karena mereka benar-benar karena mengikuti agamanya, bukan karena kepentingan politik dan kekuasaan. Maka mereka adalah sabiqunal awwalun. Lah, sabiqunal awwalun itu terdiri dari dua kelompok. Pertama muhajirin, orang-orang yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Dan mereka adalah para sahabat muhajirin. Yang kedua, al-ansar, penduduk asli Madinah yang merelakan diri, harta, yakni semuanya untuk membela perjuangan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Taip. Itu dua yang pertama. Yang ketiga, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti siapa? Mengikuti muhajirin, mengikuti ansar dengan baik dalam semua masalah agama. Maka radhiyallahu anhum wa radhuan. Ayat ini memberikan kepada kita penjabaran, penjelasan bahwa rujukan beragama itu hanya dua, muhajirin dan ansar. Yang mereka dikatakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Barang siapa yang ingin Allah ridhai dalam beragama, maka tidak ada jalan kecuali walladzina taba'uuhum biihsan, orang-orang yang beragamanya mengikuti di beragamanya muhajirin, mengikuti beragamanya ansar dengan baik. Dari ayat ini maka makna salaf adalah sahabat. Siapapun yang dalam beragama mengikuti sahabat, maka dialah orang yang berada di atas jalan salafuna saleh. Ini dari ayat ini, wallahu alam. Taib. Dalil yang kedua, an Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin nabiy, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu orang yang hidup di zamanku. Kalau ada satu riwayat yang masyhur di lapangan dengan mengatakan khairul qurun, sebaik-baik generasi, itu enggak ada. Lafaz yang ada itu khairun nas, sebaik-baik manusia. Jadi khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu orang yang tinggal, orang yang hidup di zamanku. Thummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Thummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Jadi kemudian yang setelah mereka. Jadi qarn itu satu generasi. Bukan satu abad dalam arti 100 tahun. Jadi qarni itu orang yang hidup di zamanku, generasiku. Kalau bahasa kita gampang-gampang ini, para sahabatku. Kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Thumma yaji'u aqwamun. Setelah itu akan datang orang-orang yang jelek. Yang tanda kejelekannya, tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu. Persaksiannya mendahului sumpahnya, wa yaminuhu syahadatahu. Sumpahnya mendahului persaksiannya. Apa makna hadis ini para jemaah sekalian? Khairun nasi qarni, semua sebaik-baik manusia itu orang yang hidup di zamanku, para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, orang-orang yang mereka sezaman dengan para sahabatku. Maksudnya mereka lahir, mereka hidup masih menemui para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Dalam artian mereka itu orang-orang yang tidak menemui para sahabat, tapi menemui orang-orang yang ketemu para sahabat. Ini makna dari hadis ini. Jangan dibawa hadis ini kepada makna qarn itu abad, yang itu artinya 100 tahun. Kenapa? Kalau dihitung dengan 100 tahun, maka berarti angkanya 100, berarti angkanya berapa? Berarti angkanya itu kan 300 tahun. Dan orang yang hidup di zaman 300 tahun itu sudah jauh melewati zaman tabi'ut tabi'in. Sudah jauh melewati zaman tabi'ut tabi'in. Kenapa sih para jemaah sekalian? Satu generasi manusia itu munculnya generasi berikutnya itu kira-kira berapa tahun? Ini. Jadi ini itu zaman kita gitu ya. Kita sih nom-nom. Engko nek kita wis tuwa, kuwi lho generasi yang baru tuh wis gede-gede. Anakku gede-gede. Generasi yang baru itu wis gede-gede. Jadi ya kisarannya para ulama memberikan kisaran 30-40 tahun. Ini orang itu nek wis gede, wis nikah. Ngono ya, wis gede itu kan wis nikah. Ngono ku terus duwe anak. 40 tahun kemudian ngono ku anake wis dadi wong. Sadurunge ku gak dadi wong. Anake ku dadi wong, umur 40. Nek dianya ya paling sudah umur-umur 60-70 tahun. Itu dia sudah generasi sepuh. Anak-anak wis umur 30-40. Wis generasi baru lagi, mereka yang sudah memegang kehidupan. Kisarannya 25-30-40-an tahun. Kisarannya itu. Oleh karena itu pada zaman Allah Taala, Imam Abu Hanifah rahimahullah taala itu diperselisihkan oleh para ulama, dia itu tabi'in ataukah tabi'ut tabi'in. Padahal Abu Hanifah meninggal dunia di tahun 150 tahun. Tahun 150 Hijriah. Abu Hanifah rahimahullah taala meninggal di tahun 150 Hijriah. Beliau itu kalau dianggap tabi'in, itu tabi'in sing paling tembucit, sing paling buri dewe. Anggaplah ketemu sahabat itu ya, sahabat sing sangat junior, itu pun beliau sing cilik man. Cowili ngono ya. murung-murung tahun itu pernah lihat sahabat tapi wis tuwa ngono. Ya mungkin misalkan beliau seumur rong tahun itu lihat Anas bin Malik umur 10 lah, itu kan sahabat tabiin kelas kelas-kelas yang paling senior. Dan itu mungkin karena beliau lahir tahun 93. 90. 80. Masa 80? 80 ya? Wis anggap mas 80. 80. Tahun 80 itu sahabat tinggal sahabat-sahabat junior. Tinggal sahabat-sahabat junior. Masalahnya sekarang Abu Hanifah itu ketemu sahabat apa enggak? Karena beliau tinggal di Kufah. Ini sedangkan para sahabat yang tinggal di Kufah itu jarang zaman itu. Itu aja jadi permasalahan. Itu Abu Hanifah. Itu adalah tabi'in akhir. Tabi'in akhir. Setelahnya Imam Malik itu dipastikan tabi'ut tabi'in. Dipastikan Imam Malik itu tabi'ut tabi'in. Di zaman-zaman Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Ahmad itu sudah tidak masuk tabi'ut tabi'in. Padahal Imam Ahmad rahimahullah yakni hidup di tahun 200-an. Yakni hidup di tahun 200 awal. Yani, wallahu yakni a'lam. Taib. Hadis ini para jamaah taala, zahir dari hadis ini yang dinamakan sebagai rujukan agama itu tiga generasi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sehingga sebagian ulama mengatakan yang namanya salaf itu adalah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan itu pendapat sebagian para ulama. Jadi oleh karena itu, jadi sebagian kalangan mengatakan rujukan dalam beragama itu adalah tabi'in, sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Tapi wallahu a'lam, yang nampak bagi saya secara pribadi, hadis ini harus digabungkan dengan ayat yang di atas. Bahwasanya Allah yang pasti ridho itu hanya pada muhajirin dan ansar. Yang pasti Allah ridho itu hanya muhajirin dan ansar. Yang berikutnya itu jika taba'uhum bi ihsan, mengikuti sahabat dengan baik. Dan itu yang nampak dari hadis ini. Dan itu yang nampak dari sejarah. Bahwasanya di zaman tabi'in itu wis agama itu wis belepotan. Jadi wis banyak apa? Orang-orang yang mereka itu menyimpang, menyeleweng jauh dari agama. Syahwat maupun syubhat. Syahwat itu karena fitnah kekuasaan dan dunia. Dan orang menjual agama untuk kepentingan politik itu sejak zaman Bujian Wisono. Ini sudah ada. Orang yang yakni benar salah pokoknya belo kepentingan itu sudah zaman dulu, sejak zaman dulu ada. Begitu pula dengan yakni di zaman tabi'ut tabi'in malah parah. Makanya yang dijadikan rujukan oleh para ulama kalau sahabat itu totalitas. Kono kemudian sahabat ahlus sunnah, sahabat ahlul bid'ah munurano. Nggak pernah saya dengar ini seorang sahabat dari kanan ahlus sunnah, sahabat dari kanan bid'ah munurano. Tapi muncul di zaman tabi'in itu sudah mulai muncul ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Ibnu Sirin rahimahullahu taala salah satu yakni imam tabi'in papan atas senior, seniornya para ulama tabi'in. Beliau mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di awal-awal Sahih Muslim, beliau mengatakan dahulu kami itu kalau mendengar Rasulullah bersabda itu enggak pernah kami periksa dari siapa. Terus pokoknya ada orang mengatakan qala Rasulullah langsung kami terima. Tapi tatkala muncul bid'ah, dan bid'ah di zaman itu adalah bid'ah Murji'ah dan bid'ah Khawarij dan bid'ah Syiah. Bid'ah yang muncul di zaman itu. Maka kami setelah muncul ahlul bid'ah, maka kami selalu mengatakan sammulana rijalakum. Dari mana kalian mengambil hadis ini? Sopo? Awakmu keringi teko sopo? Fa in kana min ahli sunnah qabilna, fa in kana min ahli bid'ah ratatna. Kalau dia ternyata dari ahli sunnah, kami terima riwayatnya. Kalau dari bid'ah, kami tolak riwayatnya. Itu Ibnu Sirin. Dan di zaman itu Ibnu Sirin sudah tegas. Padahal beliau itu orang yang hidup di zaman tersebut, menunjukkan bahwa sikap para ulama yang mereka terima mutlak itu sahabat. Kalau zaman setelahnya sudah enggak diterima mutlak. Dan pemaparan para ulama menunjukkan bahwasanya patokannya adalah ayat tadi. Setelah para sahabat itu adalah alladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in itu yang diterima adalah yang mengikuti mereka dengan baik, yang mengikuti para sahabat ini dengan baik. Para ikhwan minallah subhanahu wa ta'ala, dan sejarah sebagai bukti. Yani sejarah itu sebagai sebagai bukti tentang munculnya orang-orang semacam itu, khawarij itu para tabi'in. Pembesar-pembesar khawarij itu tabi'in. Yani pembesar murji'ah tabi'in. Yani dan mulai gelagat munculnya Syiah itu pun di zaman tabi'in. Wasil Ibnu Atha, yani pendiri Mu'tazilah itu tabi'ut tabi'in. Benar tak? Lalu dia muridnya Hasan al-Basri. Ini. Kalau kemudian kita bawa, pokoknya semua orang yang hidup di zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu benar. Enggak kor-koruan kok. Ini. Enggak kor-koruan malahan. Makanya, loh, terus bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini namanya dalam dunia ilmu riwayat, namanya taghlib. Secara umum, wong zaman tabi'in itu api. Secara umum orang di zaman tabi'ut tabi'in itu api. Tapi kalau kemudian ada orang-orang yang nyeleweng, ini ada orang-orang yang nyeleweng, maka itu sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang baik. Tapi setelah zaman itu muncullah orang-orang yang secara umum masyarakat itu mulai jelek dibandingkan dengan baik. Maksudnya ini mudah bersaksi nek disumpah gak wani, berarti kan bohong. Iya, oke, minggu ngene. Berani bersumpah? Oh, enggak. Itu kan berarti bohong. Seandainya dia benar, dia berani bersumpah. Atau orang yang gampang sumpah padahal enggak dibutuhkan. Itu menunjukkan pengagungan dia kepada Allah berkurang. Nek wong iku gampang sumpah, ngono kan yo. Ni tatkala sumpah iku wis gak dikubris. Napa? Biasanya sumpah. Ono wong, kalau ada orang pedagang, titik-titik wallahi, Pak. Iki kulaane sakmene, ngono. Titik-titik wallah, ngono ya. Suwi-suwi wallahi gak payu. Napa? Yo bendino. Orang itu kalau terbiasa melakukan sesuatu jadi biasa di mata orang. Mungkin salah satu di antara peribahasa orang Arab bukan ittaqu ghadabal halim. Hati-hati kamu dengan marahnya orang yang sangat lembut. Napa? Ini orang temperamen, marahiku giguyunan. Oh, bendino? Titik-titik nesu. Serempet uang nesu, dibalap uang nesu. Ini, orang ini nesu. Akhirnya nesu ini, uangnya ku marah. Barno, gak ada kubris. Tapi kalau orang itu gak pernah marah, suatu ketika marah, ya itu menakutkan. Berarti ada perkara yang besar. Itu mana dari hadis ini. Ini thumma yaji'u aqwamun, datang orang-orang yang tasbiku syahadatuhum, syahadatu ahadihim yaminahu. Persaksiannya mendahului sumpahnya, gampang menjadi saksi tapi dia sumpah enggak mau. Atau ada orang-orang itu yang sumpah gampang. Ini gampang sumpah sebelum bersaksi. Nilai sumpah itu sudah hilang di mana. Pokoknya intinya itu orang yang kurang baik. Taib. An Zubair ibn Adi, dari Zubair ibn Adi, qala ataina Anas ibn Malik, kami mendatangi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, fashakawna ilaihi ma yalqawna minal hajjaj, kami pun mengeluh kepada Anas apa yang kami temui dari Hajjaj. Hajjaj siapa ini? Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, seorang durjana, manusia durjana di zaman tabi'in. Sampai kalau disebut nama orang zalim yang diingat itu Hajjaj. Kayak kalau kita nyebut orang adil yang kita ingat Umar bin Abdul Aziz. Kayak gitulah sekelas Hajjaj itu. Jadi kalau dalam dunia kita anu, kalau ini apa ya? Kuat Gatotkaca. Apa kayak gitu. Jadi Hajjaj itu saking terkenalnya kezalimannya sampai dijadikan acuan orang zalim. Jadi pokoknya kapan zalim itu koyo Hajjaj. Namanya Hajjaj ibnu Yusuf al-Thaqafi. Qala, Anas mengatakan, isbiru, kalian tetap sabar aja. Fa'innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrum minhu hatta talqaw rabbakum. Sabarlah kalian, karena tidak datang sebuah zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya, sampai nanti kalian bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Anas, sami'tuhu min nabiyikum. Saya dengar ini dari nabi kalian. Hadis ini para jemaah sekalian, bukan personal, tapi secara umum. Generasi sahabat itu lebih baik daripada generasi tabi'in. Generasi tabi'in lebih baik daripada generasi berikutnya. Berikutnya lebih baik daripada generasi berikutnya. Secara umum. Kita enggak bahas personal. Adapun secara person-person, bisa jadi sebagian orang tabi'in lebih bagus dalam sisi manfaat ke umat daripada sebagian orang sahabat. Contoh, lebih manfaat ke umat mana antara Hasan al-Basri, seorang tabi'in, dengan sahabat yang kencing di masjid? Yuk, lebih sahabat yang lebih utama dari sisi ini loh, lebih utama Hasan al-Basri. Ini lebih utama Hasan al-Basri. Lebih utama mana antara Malik ibnu Anas dengan mungkin seorang, dan dia tabi'ut tabi'in, dengan pedagang sayur di zaman tabi'in? Ya lebih utama Anas ibnu Malik. Tapi bandingannya ojo koyo ngono, gak enak. Bandingan opo-opo itu sejajar. Makanya kan sesama bis kota dilarang saling mendahului. Karena bis disalim bis itu nesu. Tapi ini becak disalim bis ratau nesu. Kenapa? Ya tahu diri lah. Becak disalim bis nesu ku ya gak masuk akal. Sesama yang sesama. Kalau kita bandingkan Anas, apa itu? Anas bin Ma'ayy, apa itu? Malik bin Anas, jangan bandingannya dengan penjual sayur. Bandingannya dengan ulama tabi'in. Ya jelas bagusan ulama tabi'in. Kalau kita bandingkan tabi'in dengan sahabat, jangan bandingkan antara Hasan al-Basri dengan apa tadi? Sahabat yang kencang di masjid. Bandingkan antara Hasan al-Basri dengan Anas bin Malik. Itu bandingan. Jadi itu bandingan. Dan secara umum, generasi semakin ke belakang, semakin ke belakang, semakin jelek. Oleh karena itu, jawaban Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala mereka itu masya Allah, kejamnya Hajjaj bin Yusuf. Kejam sekali orangnya. Manusia berdarah dingin. Tapi hafal Quran. Hajjaj bin Yusuf itu hafal Quran. Dan ahli fikih. Tapi pembunuh berdarah dingin. Orang tidak punya hati. Dia itu mampu melakukan apapun. Pada waktu dia wong masyarakat Kufah itu kan masyarakat rese, masyarakat sing gak tahu kena diatur. Suatu hari dia itu datang, padahal Hajjaj bin Yusuf itu wong itu elek, wong iku elek, terus wong iku cebol, fisik iku wong iku cebol terus elek, tapi mau medeni. Dia itu punya istri cantik gitu. Ini cantik. Suatu hari istrinya itu di depan kaca menikmati apa itu, mengagumi kecantikan dirinya. Dia enggak tahu kalau suaminya ada di pinggir dia itu kaca. Kalau nanti aku hamil terus aku melahirkan muhur itu anak kuda sing ayu, anak kuda sing cantik. Ya pantas ayo ngaku ayu. Tapi ini anakku meni himar, pantas saya bapaknya himar. Himar itu kan lambang binatang jelek. Lambang binatang. Padahal himar sama anaknya kuda itu kan sejajar. Mirip-mirip bener loh perawakannya. Engkau ini anakku ganteng ayu, pantas saya aku ayu. Nah, engkau ini anakku welek, pantas saya bapaknya himar. Engkau Hajjaj nawasu. dicerai. Istrinya itu dicerai. Berita tentang kasus cerainya Hajjaj ini sampai ke Amirul Mukminin. Diketawain lucu nih ya. Ini lucu akhirnya. Dan akhirnya setelah selesai masa iddah, Amirul Mukminin itu meminang mantan istrinya Hajjaj. Saya mau dengan satu syarat. Perjalananku dari rumah sampai istana itu ditandu, dan yang nandu itu Hajjaj. Iya, diterima. Hajjaj diperintah, gak bisa ngomong apa-apa tau, dia itu cuma senopati. Dia tandu. Ya wong itu lucu. Di tengah jalan, ya nih, istrinya itu melempar dirham. Dirham duit receh. Melempar dinar, duit emas itu dilempar. Teriak, himar. Dirhamku ceblok. Dirhamku jatuh. Cariin. Ini. Dirhamku, uang recehanku. Enggak ada adanya dinar. Yang jatuh dirham, enggak adanya dinar. Yang jatuh dirham, enggak adanya dirham. Alhamdulillah yang mengganti dirhamku menjadi dinar. Paham maksudnya? Ini mbiyen istrine Hajjaj saiki dadi istrine Amirul Mukminin. Kok dari cerita sing aneh-aneh. Ini ngomong apa aku? Ini orang Kufah. Kuna akhwat toh, kuna akhwat bae. Ini orang Kufah. Jadi tatkala dia datang ke majelisnya, ke orang Kufah dikumpulkan jadi satu. Rawi putrame begitu Hajjaj itu buka dan dia datang serwami disuruh diam masih rame, diancam dengan pedang masih rame. Akhirnya Hajjaj membuka cadarnya. Dibuka, begitu lihat ono Hajjaj tek ono di situ. Diam cep. Saking ngodine orang-orang itu dengan penjahat yang satu ini. Dia mengangkat wahai penduduk kota Kufah. Ini wahai penduduk kota Kufah. Saya sekarang ini melihat buah-buah anggur yang berada di kebunku sudah siap untuk dipanen. Dan akulah pemiliknya. Siap untuk memanen. Maksudnya apa? Kepala orang-orang itu dianggap buah anggur. Manusia benar-benar berdarah dingin. Lah, banyak orang terbunuh. Sebagian sahabat mati di tangan dia. Sebanyak para ulama terbunuh di tangan dia. Manusia benar-benar berdarah dingin. Ribuan orang mati di tangan dia. Kondisi yang kalut semacam itu, banyak orang itu ngeluh. Ngeluh ke Anas, ngeluh ke Hasan al-Basri. Ngeluh ke ini. Semua ulama di zaman itu mengatakan sabar, sabar. Jangan berontak, sabar. Ini, sabar. Anas mengatakan, jangan kalian berontak, sabar. Karena kalau Hajjaj ini mati, bisa jadi orang setelahnya lebih buruk daripada Hajjaj. Kan Rasulullah mengatakan, akan jadi sebuah zaman, zaman setelahnya akan lebih jelek daripada zaman yang sekarang. Pada waktu mereka datang ke Hasan al-Basri, apa yang harus kami lakukan? Sabar. Karena pemimpin cerminan rakyat. Kalau kalian kepingin untuk memimpin nantinya bagus, bertobatlah dan bertakwalah kepada Allah supaya Allah memunculkan pemimpin yang bagus. Itu fatwanya Hasan. Orang-orang pada waktu itu gak seweneng karo Hasan. Jadi makanya dia mengatakan, jadi pada waktu orang sebagian orang itu masih merujuk kepada Hasan, dia sebagian yang enggak senang itu, apakah kalian mau masih menjadi muridnya seseorang yang fatwanya hanya seputar darah haid dan nifas? Ternyata ucapan koyo ngono kuwi di zaman tabi'in tuh. Ini. Kalau kemudian orang manusia pada zaman sekarang tatkala dilarang oleh Syibin Bas, dilarang oleh Syaikh Fauzan untuk memberontak kepada pemerintah yang zalim, mereka mengatakan Syibin Bas, Syaikh Fauzan itu fatwanya tidak keluar dari katoknya wanita. Itu persis dengan ucapan orang-orang di zaman Hasan al-Basri. Ini. Karena garis itu satu. Ini garis itu adalah satu. Tep. Karena kita enggak ada bahas itu. Kita hanya bahas pengertian. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, ini ucapannya Abdullah bin Mas'ud bukan ucapannya Rasulullah. Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin. Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil suri tauladan, ta'assi, uswah, faliyata'assa bi ashabi Muhammad, maka hendaklah dia itu mengambil suri tauladan dengan para sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluba, karena mereka itu adalah orang-orang di umat ini yang hatinya paling baik. Wa amakuha ilma, dan orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha taqallufa, dan orang yang paling sedikit taqalluf, yakni beban syar'inya. Wa aqwamuha hadiya, orang yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsanuha hala, yang paling baik kondisinya. Qaumun, sebuah kaum. Ikhtarahumullahu li sahbati nabiyihi, sebuah kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya. Wa li iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya. Fa'arifu lahum fadlahum, ketenalilah kemuliaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikuti petunjuk mereka, asarnya mereka. Fa'innahum kanu alal hudal mustaqim, ini maka mereka itu berada pada jalan yang lurus. Semua nas-nas ini ikhwan membawa kita kepada dua makna. Apa arti itu arti salaf? Ada dua pemahaman di kalangan para ulama. Pemahaman yang pertama, salaf itu sahabat. Tok. Jadi, kalau kita mengatakan memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf, maka maksudnya adalah dengan pemahaman sahabat. Dengan arti pemahaman yang pertama ini, dengan pemahaman sahabat. Itu tok. Karena yang mutlak Allah ridhoi hanya mereka. Kemudian, semua generasi setelahnya, termasuk tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu yang kita merujuk kepada mereka adalah yang mengikuti jalan sahabat dengan baik. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Tidak terkecuali tabi'in, tidak terkecuali tabi'ut tabi'in. Hanya saja, prosentase orang baik di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu lebih banyak daripada orang jelek. Setelahnya, rata-rata banyak orang yang jelek daripada orang yang baik. Tapi dalam setiap generasi, mesti ada orang-orang yang Allah pilih untuk mengemban amanat umat ini. Tidak pernah generasi itu kosong dari pembawa kebenaran. Kata Rasulullah SAW, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, yang akan membawa agama ini, ilmu ini, setiap generasinya adalah orang-orang yang terpercaya. Dan Allah berjanji, setiap 100 tahun sekali Allah akan membangkitkan seorang yang memperbarui agama. Agama ini, mujadid di, yakni agama, yakni agama ini. Dan mujadid itu gak harus satu. Gak harus satu. Dan gak harus terkenal. Yakni gak harus terkenal. Tapi dia itu adalah kiprahnya membawa umat kepada kebaikan yang sudah diselewengkan oleh banyak orang pada waktu itu. Karena di antara mereka ada orang yang kiprahnya jelas. Mujadid itu, kapan lampu itu kelihatan terang? Nek sekeliling gelap, ono lampu terang. Nek sekeliling iku redup, ono lampu iku ya rapat terang. Jadi, nuansa itu kalau sangat gelap, muncul mujadid menjadi sangat terkenal. Tapi kalau nuansa itu apa ya? Yo terang tapi rada redup. Muncul lampu, yo terang tapi yo biasa-biasa wong mau rada terang ngono wae. Nah. Makanya ada mujadid-mujadid yang dia itu terkenal. Tapi kalau ana ditanya, mujadid abad kelima siapa Ustaz ya? Buh. Karena abad itu abad normal. Mujadid yang dikenal itu kan abad pertama Umar bin Abdul Aziz. Karena sebelumnya Hajjaj bin Yusuf. Sebelumnya itu orang-orang kayak Hajjaj bin Yusuf. Begitu muncul Umar, menghebohkan bin Abdul Aziz. Ngono ya. Abad kedua yang sangat kita kenal, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena beliaulah yakni orang yang meluruskan mulai penyimpangan ahlul kalam di zaman itu. Penyimpangan orang-orang filosof. Tapi kalau kita tanya abad ketiga, Ustaz Sopo, bu. Abad keempat, bu. Banyak ulama di zaman itu, tapi siapakah yang dinobatkan? Kok dinobatkan? Siapakah yang Allah maksudkan menjadi mujadid abad itu? Enggak jelas. Karena zaman itu zaman, anggaplah mulai pudar-pudarnya itu enggak sampai mati. Tapi, ya rada remeng lah, muncul sinar yang terang itu ya. Abad itu jelas. Kenapa di abad ke-7, di zaman Ibnu Taimiyah, sangat terang benerang. Zaman itu zaman gelap. Zaman itu zaman gelap. Sehingga menjadi sangat terang. Kalau kita katakan ya ikhwan, kenapa Syekhul Albani sangat terkenal dengan ilmu hadisnya? Padahal sebelumnya Suyuti biasa-biasa aja. Ini sebelumnya Sakhawi biasa-biasa aja. Suyuti dan Sakhawi lahir setelah Ibnu Hajar. Ini ono lampu terang, terus ono lampu, yuk terang. Kenapa tak ikubris? Kenapa? Lah sebelumnya Ibnu Hajar muncul bawahnya Suyuti, pamornya Suyuti masih kalah. Ini dengan pamornya Ibnu Hajar. Tapi Syekhul Albani lahir di tengah-tengah dunia hadis hampir mati. Di tengah-tengah dunia ilmu hadis hampir mati. Makanya terkenal. Jadi ketenaran itu tidak berbanding lurus dengan keilmuan. Anda tidak mengatakan Albani tidak punya ilmu ya. Tapi masalahnya tenar dan tidak. Ketenaran itu tidak berbanding lurus dengan itu. Ada orang yang terkenal sekali tapi ya biasa-biasa saja ilmunya. Ada orang masya Allah ilmunya kayak lautan, tapi yo gak terkenal. Nah, ya. Karena terkenal dan tidak itu kan yo tergantung. tergantung media. Ini. Tergantung zaman sekarang kan tergantung YouTube. Ini. Ya, wong sing aku sing rajin duwe akun ngono gampang terkenal ngono. Para ulama Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, semacam tadi. Itu pendapat yang pertama di sebagian ahli ilmi. Mengatakan salaf itu sahabat, semua mengikutinya. Sebagian ahli ilmi mengatakan salaf itu tiga generasi. Sahabat, tabi'in, dan siapa? Tabi'ut, tabi'in. Dan kayaknya ini cenderungan penulis kitab ini, Syekh Faisal Al-Jasim. Oleh karena beliau mengatakan, fihi masail, permasalahan yang muncul di bab ini, bayan al-murad bisalaf. Keterangan apa yang dimaksudkan dengan salaf. Wa annahum al-qurunul mufadzalah al-ula. Tiga generasi pertama yang utama. Tabi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan itu apa? Pendapat yang kedua. Dengan pemahaman ini ya ikhwan, dengan pemahaman ini tetap harus dikembalikan kepada pemahaman yang pertama tadi. Yang mutlak hanya sahabat. Tabi'in, tabi'ut tabi'in itu yang mengikuti jalan mereka. Tapi secara umum tabi'in sama tabi'ut tabi'in adalah manusia-manusia baik. Setelahnya ada setiap generasi tapi ini secara umum orang-orang itu jelek, tapi setiap generasi itu mesti ada karena Allah tidak pernah mengosongkan dari umat ini setiap generasinya orang yang membangun, membenarkan, meluruskan agama ini. Beliau mengatakan yang kedua, anna sahabatu khairun nas, para sahabat sebaik-baik manusia, wa hum salaful ummati fi abwabil khair, mereka adalah generasi pertama umat ini dalam bab kebaikan. Anna khairiyat as-sahaba, kebaikan para sahabat itu umum, fi kulli abwabid din, dalam semua masalah agama. Kenapa? Zaman itu belum ada spesialisasi ilmu. Zaman itu jika orang alim itu berarti alim semua bidang. Di zaman itu belum ada ahli Quran dewe, ahli hadis dewe, ahli tafsir dewe, ahli bahasa dewe, itu belum ada. Itu muncul belakangan. Di zaman itu kalau orang itu alim berarti alim pada semua sisi. Ini belum ada di zaman sahabat ada orang bertanya kemudian itu bidang-bidang saya tanyakan pada bulan, enggak ada. Ini alim adalah alim dalam semua sisi dan itu kemutlakan dan itu yang menjadi landasan karena Allah meridhai mereka radhiyallahu anhum wa radwan, bagaimana cara mereka di dalam beragama. Anal khairiyyah taqillu bi mururiz zaman, bahwasanya kebaikan itu berkurang dengan lewatnya zaman, semakin ke belakang semakin berkurang secara apa umum, secara umum. Bahkan ya akhwan, kalau kita melihat cerita-cerita generasi pada zaman itu, seandainya itu bukan ditulis oleh para ulama percaya, kayaknya saya enggak ingin percaya kok. Ini kok ono wong semacam itu hidupnya. Zaman manusia-manusia yang difilmkan iso tapi prakteknya yo bisa murah. Ini film itu kan gampang ya film. Wong apa itu? Ini acting ya di TV. Annal intima' lis salaf intima' li khairil qurun wa intima' lil haq. bahwa bersandarnya seseorang menisbahkan diri, menyandarkan diri kepada salaf adalah menyandarkan diri kepada generasi yang terbaik dan kepada kebenaran. Oleh karena itu, ikhwan, mengaku sebagai salafi itu enggak ada kartu anggota. Enggak ada ADART. Enggak mendaftar ngisi registrasi. Tapi ini adalah pengakuan yang butuh dibuktikan dengan ilmu, iman, dan amal. Itu yang pokok. Apa gunanya belakangnya Fulan ibnu Fulan al-Salafi, Fulan ibnu Fulanul Athari? Tapi ilmu, iman, dan amalnya jeblok. Tapi tanpa label-label itu, kalau dia ilmu, iman, dan amalnya adalah kayak generasi terdahulu atau dekat dengan generasi terdahulu, maka dialah orang ahlus sunnah salafi sejati. Oleh karena itu, para ikhwah fillah azanillahu yani wa iyyakum. Sebenarnya fenomena orang itu senang dengan manhajus salaf itu mengembirakan. Tapi kadang-kadang kebablasan. Ini kadang-kadang wallahi kebablasan. Ini bakso itu loh dikatakan bakso sunnah. Tuturan bakso sunnah. Apa ono bakso sunnah iku? Langkone ono gak enak e kan yo sing elek itu sunnah to. Aja tuku di bakso sunnah. Gak elek tapi larang. Ini gak enak tapi larang. Jadi dan generasi salah para sama sekalian gak pernah menyandarkan barang-barang semacam itu dengan sunnah. Ini maksudnya menyandarkan toko, menyandarkan opo, yo toko loro, toko laris, toko rejo, jelas karuan, ngono yo toko barokah, ngono toko apa, ngono. Karena itu lambang level agama. Yang juga ya akhwan, anak kurang serak asli, jadi secara dasar asli, itu memberi nama anak dengan label ini. Saking semangati, sampai salah satu di antara ikhwah kita, itu anaknya diberi nama Fulan As-Salafi. Astagfirullah. Iya ini mana anaknya sampai ngomong beneran, nega. Siapa yang bisa menjamin ya, akhi? Abul Aliyah, imam besar Ahlus Sunnah di zaman tabi'in. Imam Ismail Ibnu Ulayyah. Ibnu Ulayyah bukan Abul Aliyah. Anaknya Ibrahim tokoh Jahmiyah. Ibrahim Ibnu Ismail Ibn Ulayyah itu tokoh Jahmiyah. Bapaknya tokoh Ahli Sunnah. Loh kok iso? Ya iso Nabi Nuh iso. Ini. Nabi Nuh nabi anaknya kafir. Ya iso. Siapa sih gak iso? Ini. Makanya gak ada jaminan. Kita itu cuma berusaha. Ini fitnah itu bisa menyambar dari kanan dan kiri. Oh, no sing terfitnah gara-gara wedoan. Mana tau? Oh, no way. Ada seorang tokoh Ahli Sunnah. Siapa itu namanya? Itu Masya Allah ketolnya dengan sunnah. Suatu hari kepincut karo wong itu. Seorang Ustazah Khawarij. Ini. Cantik, Ustazah. Ini sama saya, Ustazah. Ayu, no, kenal di ini akun Facebook misalnya ngono yo. Oh, tapi zaman iku orang-orang Facebook. Kenal di akun Facebook, gambare ayu, kecantol ati ini. Dia ingin datang. Yo, itu gambaran sekarang aja lah, pokoknya kenal. Dinasihati oleh semua ulama di zamannya. Jangan nikahi dia. Ini, tapi apa boleh dikata, sudah kadung cinta. Ini. Dia beralasan kepada semua ulama di zaman itu, saya akan menjadikannya seorang ustadzah ahlus sunnah. Kan wis hafal Quran, wis ngerti hadis. Kan hafal Quran ngerti hadis itu enggak jaminan. Yang jaminan itu manhaj dalam beragama. Kan Al-Qur'an bisa dipoles, bisa diarahkan. Hadis bisa dipoles, bisa diarahkan. Anda katakan tadi Hajjaj bin Yusuf itu hafal Quran. Ini Hajjaj bin Yusuf itu hafal Quran. Jadi bahkan kalau dia berdebat tentang ayat itu paling cepat di antara orang-orang sezamannya. Ini kalau di zaman saiki mungkin yo koyo Ahmad Kamil ngono lho. Ahmad Kamil cinta ciri buta luru gitu loh. Ini. Jadi di ayat mana, di titik mana itu super. Nyahat bin Yusuf, tapi gembong penjahat di zaman itu. Ini Abdurrahman ibnu Muljim, seorang gembong Khawarij, pembunuh Ali, yang mengatakan, dia itu mengatakan, ibadahku yang terbesar yang saya dengan ini mengharapkan Firdaus adalah membunuh Ali. Kurang apa nih, dia itu hafal Quran, seorang mukri, ustaz syekh yang bersanad nih zaman saiki. Kurang apa? Ini seorang syekh yang bersanad, tukang memberi sanad Al-Quran. Tapi dia menganggap membunuh Ali itu ibadah terbesar yang dengan itu dia mengharapkan Firdaus. Sing salah apa nih? Sing salah manhajnya. Yang salah itu adalah manhajnya. Bagaimana cara dia itu mengambil ini agama? Bagaimana cara dia itu di dalam mengambil agama? Terutama di zaman sekarang ya, Ikhwan. Ini terutama di zaman sekarang. Ini tatkala muncul seorang tokoh kiai yang mengucapkan selamat Natal, satu hari kemudian muncul nama, muncul di sosmed, yaitu ini memang ada yang mengharamkan, tapi kebanyakan para ulama menghalalkan, membolehkan, di antaranya fulan ibnu fulan. Iki ku sopo hatiku. Ini orang-orang ini siapa? Tapi ada nama satu yang saya yakin itu, saya enggak yakin beliau mengatakannya, Syekh Mustafa Zarqa. Sampai ke HP antum? Ini mudah-mudahan enggak nyampe. Ini di antara mereka Syekh Mustafa Zarqa. Syekh Mustafa Zarqa bener apa ora? Ini bener, bener apa enggak Syekh Mustafa Zarqa ngomong ini? Saya ragu, dari mana? Dari mana sumbernya? Padahal Syekh Mustafa Zarqa itu orang yang lebih sepuh dibandingkan Syekhul Albani. Lebih tua umurnya. Ini. Di zaman itu durung tren mengucapkan selamat Natal. Ini, durung tren. Ini, Syekh masyhur itu kalau menyebut Syekh Mustafa Zarqa itu qala syaikhu masyaikhina, guru dari para guru kami. Jadi kalau menyebut Syekh Mustafa Zarqa itu guru dari para guru kami. Ini. Itu berarti sepuh. Di zaman itu durung terkenal. Zaman saya itu gegeran masalah selamat Natal itu. Aku mbiyen pas sedhi durung ana gegeran masalah selamat Natal. Ini. Makanya nukilan itu. Ini, nukilan itu perlu dirujuk kembali. Terus doktor-doktor bawahnya ke sapa wae wong iki. Sapa wae. Adapun para doktor. Ini. Kemudian adanya 1 2 3 4 5 6 10 orang ini kemudian dikatakan mayoritas para ulama. Tekon diceritani. Ini adalah semacam itu. Kita di zaman semacam ini, maka patokan bagaimana kita talaki di dalam beragama. Ini kita talaki bagaimana kita itu mengambil agama, manhaj di dalam beragama, ini pondasi dasar bersama sekalian. Keilmuan itu setelahnya. Setelah kita itu bagaimana yakni mengambil kita itu dalam beragama. Sejarah masa lalu sebagai bukti yang sangat nyata. Wasil Ibnu Atha itu murid seniornya Hasan al-Basri. Murid senior. Ini. Dan yang lainnya. Tapi salah jalan. Pinter kebablasan. Ini. Pinter ini kebablasan. Abu Yusuf hampir saja menyelewek. Tapi diselamatkan oleh Allah lewat tangan gurunya sendiri. Ini. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Ya, semacam itu. Pinter itu penting. Tapi hati suci jauh lebih penting. Ini kata para ulama, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tatkala mensifati orang-orang pintar keblinger, beliau mengatakan hum qaumun utu zakaan wa lam yu'tau zakaan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh anugerah otak cerdas tapi hatinya kotor. Akhirnya ya jadi koyo. Ini akhirnya jadi koyo. Lu pilih-pilih ya, Kwan. Lu ya pirat atau goblok tapi hatinya suci. Itu selamat itu. Atau goblok tapi hatinya suci. Itu lebih selamat. Sing enak mana ya, pinter tapi hatinya suci. Ini, itu sing yang kita minta. Ini, wallahu alam. Jadi itu mana? Salafus saleh insyaallah subhanahu wa taala. Tapi insyaallah antara kedua mana itu enggak terlalu ini jauh dalam kita ngambil. Wallahu alam. Tapi insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari, kita tutup dulu majelisnya. Kita akhiri. Subhanakallah. Wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.